Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ant. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti mati kita yang ngatur. Weh dasat, jangan kau mati ya. Berarti mau-mauku. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, manajer. Wah, senang sekali. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, caleg. Jangan kalah dia, kasihan. Sudah kalah mati lagi deh, kasihannya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja ini ya, jangan marah. Sabung ayam. Oh, banyak orang sabung ayam di sini. Dongo. Hei, kalian yang suka sabung ayam, nanti kalau mati kau dikasih sabung kau juga. Dia datangi kau tu ayam nabi tei kau. Nah cakar-cakar kau. Nah kasih kau tajinya. Daripada kau kasih sabung itu ayam, mending kau potong, panggil ustad, makan ayam bareng-bareng. Ya. Sabung ayam didapat sama polisi. Dikejar. Jangan lari. Masih lari. Jangan lari. Masih lari. Tembak peringatan. Pok. Masih lari. Tembak dua kali. Pok. Masih lari. Tembak tiga kali. Pok. Masih lari. Terpaksa ditembak kakinya. Tembak kakinya. Pok. Kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya kau tembak kaki nana kepalanya nak kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati, mati kafir. Kenapa? Dia lagi judi. Siapa lagi? Contoh aja ini, contohnya marah. Anak muda, lempox. Nah campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau tak buka mulutmu itu. Lem Cina. Mabuk. Pas mabuk, mabuk setengah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor bu. Tiada listrik nak kira aspal. Pak! Mati. Mati kafir kodongo. Siapa lagi? Mereka waktu pil caleg, mereka yang terima duit serangan fajar. yang disogok. Termasuk anggota DPR yang masuk anggota DPR karena mau nyogok. Selama kau makan gajimu yang 5 tahun, selama itu kau makan uang sogok, uang haram. Bukan anggota DPR yang hadir malam ini. Yang hadir malam ini orang baik. Banyak anggota DPR waktunya lu dipilih rajin hadir pengajian, biar tidak diundang datang juga. Sekalinya sudah terpilih tidak datang lagi. Ini tawadu datang alhamdulillah. Ya. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Oh, masuklah ini penghafal Quran dalam surga. Begitu masuk surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah, di negara aku banyak ditangkap gara-gara korupsi dan berzina. Dia pergi tanya itu malaikat, "Wei malaikat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah, di negara aku banyak ditangkap." Dia bilang malaikat penjaga surga, "Jangan kuribut. Cuma rese sini. Sebentar dia wale lagi di kandangnya." Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan musuh yang nyata bagi kalian. Musuhmu bukan ulama, musuhmu bukan tentara, musuhmu bukan pejabat, musuhmu adalah setan, dan setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita, Ibu? Ada setan di tengah-tengah kita? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih. Sudah mau 50 umurnya siaran langsung juga di Facebook. Toma-toa kajili-jili. Banyak Bugis di sini. Masya Allah. Coba katakan orang Bugis. Ogi mana belah. Banyak memang orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah pasti ketemu saya orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Koleno, banyak orang Bugis. Saya ke Tanjung Batu, banyak orang Bugis. Tanjung Jabung Timur, pesisir, banyak orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Woi Bu, woi, simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP, selama saya ceramah saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Makanya simpan dulu HP-mu cilaka. Woi, simpan dulu. Saya di Makassar ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Umurnya sudah mau 55. Dia di depanku duduk. Saya ceramah deh, dia belakangi saya. Barusannya ada orang dia belakangi. Ternyata nambil HP-nya bu, sembunyi-sembunyi selfie. Baru nak tulis di belakangnya, latar belakang Das Atlatif. Saya nak jadikan background. Nak kira kapot bunga. Selesai ke ceramah turun, dia kejar saya. Ustaz, boleh selfie? Ini yang paling saya tidak suka, orang capek, keringat, nak suruhkan selfie senyum. Boleh selfie? Ayo bu, saya di sini selfie. Sudah selfie langsung bilang, Ustaz, boleh cium? Apa kau mau cium saya? Haram. Tak boleh. Nak bilang tak nafsu, Ustaz. Biar tak nafsu. Tak boleh. Coba aku masih muda. Simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu ya. Kalau ada yang siaran langsung, saya berhenti ceramah. Kenapa Ustaz? kita dengar itu Ustadz guru kita Abdul Somad ceramahnya 3 tahun yang lalu dalam masjid, diperkarakan gara-gara apa? Ada orang yang merasa tersinggung karena disinggung agamanya. Kau salah, kenapa kau dengar? Nah, ini untuk orang Islam. Makanya kalau bapak ini orang Islam, jangan kau siaran langsung. Karena kalau kau siaran langsung, terbuka ke udara, dilihat semua orang, saya bisa susah. Sekarang banyak orang-orang tertentu yang mulai mencoba menghina Islam, Ustaz. Dia coba cari-cari ceramahnya itu, Ustaz. Dia gunting-gunting untuk apa? Dibully. Supaya umat Islam tidak percaya lagi sama ulamanya. Makanya jangan dulu pegang HP, ya. Ya, kalau mau selfie sebentar, saya layani biar sampai pagi. Simpan dulu HP-nya, simpan, siap? Simpan, ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Bu, Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya? 10. Cacat kau itu. 20 ada kakimu. Ini malaikat Pak, 1 juta jari-jarinya. Nabi tanya sama Jibril. Jibril, siapa itu? Banyaknya jari-jarinya. Itu malaikat pencatat hujan. Lalu Nabi datangi. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya. Nah, banyak sekali. Ku catat semua. Yang jatuh di laut, yang jatuh di gunung, yang jatuh di darat, semua ku catat. Satu yang tidak bisa ku catat. Kenapa? Banyak sekali. Lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Petrocina, lapangan ini, mereka berkumpul, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyaknya pahala bagi mereka. Jadi kalau mau banyak pahala, tidak bisa memperbanyak Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak pahala dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka perbanyak amal ketika kumpul begini, bersalawatku sebanyak-banyaknya, karena di situ banyak sekali pahalanya. Saya ajak bersalawat. Siap? Siap? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bapak-bapaknya dulu diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Mana lebih kencang suaranya, ya? Ayo ibu, jangan mau dikalah sama laki-laki. Yo, salatullah salah. Ayo sana. Allah. Keras ibu. Sulillah salatu ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ini tadi bukan keras, bukan kencang, tapi ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya Ibu, kalau na telpon ko duda, jangan ko kasih nafsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Bu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Bareng-bareng. Bagaimana suaminya orang tak nafsu sama kamu? Coba ko tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Bu? Di rumah. Lagi ngapain? Kenapa kagak tanya? Tak dia telpon lagi kau itu. Waalaikumsalam. Jaleda. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Yuk Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk, ini sebenarnya dek, kalau kau mau lindung orang, kau bisa duduk di sini, bersih aja di sini. Bapak-bapak yang mau duduk di sini lebih bagus lagi, lebih bersih. Ayo, tidak usah malu-malu, lebih dekat lebih banyak pahalanya. Sini kau. Ayo, di sini, kau lindung orang. Sini. Ya, sini dek, sini. Tidak usah malu-malu. Ayo duduk di sini. Ah, duduk di sini. Duduk di sini. Nanti ada kuis pembagian gula-gula. Sini sini, tidak apa-apa. Daripada lindung kasihan ibu-ibu di belakang, ya. Yuk, bapak-bapak salawat, yuk. Salatullah. Ayo kencang pak. Toha Rasulillah. La, ya di belakang. Ala Yasin. Masya Allah, kencang memang. Apalagi kalau nak buka maskernya. Kau enak tutup masker, saya masuk semua di sini. Karena kalau sudah ayo sudah diam, ha? Ah, kita dengar ini yang duduk di depan. Kau diam semua, kita dengar ini gayanya saja ini. Ayo kita, kau diam, kita dengar ini sama gaya duduk di depan. Ayo, jangan malu-malu pak. Ayo, sholat. Masya Allah. Semua salatullah. Semua ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bait. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semulia. Yang terhormat, yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Sekda Tanjung Jabung Timur, Bapak Sapril SIP, kemudian yang paling tinggi jabatannya di perusahaan ini, Bapak Field Manager Chandra Jaya, Ketua Majelis Ulama Bapak Ashad Arsad. Saya mohon maaf tidak bisa sebut namanya satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak. Tapi semua saya hormati. Mengawali ceramah saya mau juga berpantun. Ya, lebat batang padi jerami, padi di batang di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung perkutut, burung kenari, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Sudah ya? Nah, tema pengajian kita ada dua malam ini. Satu, tingkatkan kebersamaan. Dua, tingkatkan profesionalisme. Berkaitan dengan tema ini, maka saya menyampaikan beberapa kisah. Satu, suatu kali Nabi bertanya, "Ataduruna man al-muflis?" Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkero imatu kohera, pailit. Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Lima waktunya baik, sunnah-sunnah rawatibnya lancar. Ya tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan, dia puasa Sawal, Senin Kamisnya juga lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, zakat harta, zakat fitrah dia keluarkan. Oh, yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan selalu pergi umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji. Siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Bagaimana caranya? Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul. Hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya sesamanya di kantor rusak. Bendaharanya namusuhi. Sekuritinya namusuhi. Manajernya dia lawan. Juru bayarnya dia lempar. bagus sholatnya, tapi orang seperti ini bangkrut nanti di akhirat. Ketika disetor pahalanya, ya Allah, ini sholatku 30 tahun, terima sholatku. Datang teman kantornya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ya Allah, gara-gara fitnanya saya dikeluarkan dari Petrochina. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kau ambil sholatnya yang 30 tahun. Habis sudah sholatnya bu? Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi temannya sesama Petrochina. Ya Allah, jangan dulu. Saya pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dipecat dari perusahaan. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah. Ambil dia punya puasa 30 tahun. Habis sholat, habis puasa. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah bertetangga di Tanjung Jabung Timur. Dia serobot tanahku 1 meter. Dia ambil gotku. Saya mau lawan. Dia punya teman polisi. Saya mau lawan, ada tembaknya. Saya tidak jadi. Setiap tahun banjir rumahku. Gara-gara apa? Dia selalu serobot tanahku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambillah dia punya zakat 30 tahun. Ya Allah, ini hajiku 1, umrahku 3 kali. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah sama-sama caleg. Dia sebarkan hoax, nah fitnah saya. Akhirnya gara-gara fitnahnya, saya tidak terpilih. Padahal habis uangku 1 miliar. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya haji. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang pernah disakiti. Ya Allah, saya juga pernah difitnah, saya pernah disakiti, saya pernah dianiaya, saya minta keadilan-Mu hari ini. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku. Saya tidak punya lagi amal untuk membayarnya. Allah berfirman, hari ini tidak ada kejahatan yang tidak dibalas. Semua perbuatan jahat ada balasannya. Balasannya apa ya Allah? Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Habis pahalanya, sementara dosanya orang masuk sama dirinya. Itulah orang bangkrut. Siapa? Mereka yang jahat dan memutuskan persaudaraan. Makanya, jangan kau bertengkar. Ya, kenapa orang bermusuhan? Kenapa orang berpecah belah? Satu, sebabnya gara-gara pilkada. Apa yang menyebabkan rusak pilkada? Penyebab rusaknya pilkada, tim sukses. Dan biasanya kontraktor. Ada beberapa kali ku dengar tadi kepada yang terhormat kontraktor. Ada kontraktor di sini? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah ibu? Pernah? Ini penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS. Dia bilang, mas bro, bagaimana kabarmu di sorga? Dia bilang, masya Allah, enak betul di sini. 1 laki-laki, 7 bidadari. 7. Dan ini bidadari pak, tidak pernah kentut. Perawan terus. Sudah begitu perawan lagi. Dan seperti istri kita di rumah, 14 kali kentut 1 hari. 7 bidadari. Lalu dia bilang, ini yang sorga, kamu di neraka, bagaimana kabarmu? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat. Igasa ki materu, ipalu-palu iki. Maga-maga kedomu. Macilaka ki oke. Nah bilang, ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Rehat sebenarnya. Dia bilang, sini mako. Bagaimana caranya? Dia bilang, penghuni neraka kan cerdas, kreatif. Nah bilang, gampang. Saya bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah ya. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka sudah selesai 50% jembatannya. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, tidak ada tersisa, efektif dan efisien. Dilihat jembatan dari surga belum dimulai, kok tidak ada pergerakan di sana? Dia bilang lah, dari neraka dia bilang, weh cikali, hei, maka-maka kau tuh, kenapa itu jembatanmu tidak sampai-sampai dimulai? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian, kenapa kau belum mulai proyekmu? Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai, kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Dia bilang di sini hanya penghafal Quran. Hati-hati kok kontraktor. Disuruh kau bikin semen 5, 3 jika pakai, 2 kau pikul dan jika lemah kau. Masesa kok. Jangan kau ambil besi. Kau ambil pipa. Disuruh pikul kau nanti. Nah bilang di pegawai tak, bah pantas silam pipa. Ih kau yang ambil lah. Ya. Selesai mi pilkada. Yang menang-menang mi, yang kalah jangan kau putus asa. Tanding kau lagi nanti. Yang caleg kalah jangan kau putus asa. Kalah kau tahun ini, menang ikut kau lagi tanding 5 tahun yang akan datang. Enggak ada masalah itu, Pak. Kalah belum tentu itu yang hina. Menang belum tentu itu yang mulia. Kenapa kalah? Allah tahu bukan di situ tempatmu. Kalau kau di anggota DPR tidak tahu kau kelola anggaran, salah teken kau, masuk kau penjara. Allah tidak mau. Nah sayang kau. Maka jangan sangka buruk. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan setelah pilkada, apalagi kesombongan. Orang kalau sombong putus persaudaraan. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang mahal? Belum tentu. Pakai berlian? Belum tentu. Apa itu sombong? Dua. Satu, kalau kau tolak kebenaran, yang kedua kau anggap remeh orang lain, kau sombong. Pakai baju mahal? Sombong? Tidak. Krokodil. Tahu krokodil ibu? Cak buaya. Itu beda kalau asli kepalanya itu cak buaya masuk ke dalam gambarnya. Kalau palsu kepalanya menghadap keluar, jadi buaya darat. Coba. Ibu-ibu, pakai emasnya? Boleh. Rezekimu, pakai itu emasmu. Tapi kapan sombong? Ketika kau hina orang yang pakai baju palsu. Hei, kau tahu ini emasku? Ini 80 juta. Kamu tidak bisa beli, suamimu security. Sombong. Apa penyebab datangnya sombong? Satu, kata Nabi, ada 4 penyebab orang bisa sombong. Satu, bertambahnya ilmu. Nah, ini yang banyak gelarnya, bisa sombong. Yang kulihat-lihat saya. Ini banyak sekali tuh, ada dokter, ada PD, banyak. Nah, sombong tidak klarifikasi. Ustaz ada sombong? Banyak. Mana ustaz yang sombong? Yang suka salah-salahkan orang, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada itu ustaz begitu. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, berdoa bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi itu beda. Beda itu sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Kayak dia saja panitia hari kiamat. Bos, wui, kalau kau tidak mau taksiah, tidak apa-apa. Tapi jangan kau bilang sesat itu yang taksiah. Kalau kau tidak mau maulid, silakan. Tapi jaga perasaannya saudaramu, sesama muslim yang mau maulid. Kalau kau tidak mau Isra Mi'raj, tidak usah. Karena kami juga tidak mengatakan kalian sesat karena tidak mau Isra Mi'raj dan tidak mau maulid. Tapi tolong hargai juga saudaramu yang masih mau Isra Mi'raj dan maulid. Sama-sama nabimu, sama syahadatmu, sama rukun Islammu, sama rukun imanmu, sama baitullahmu. Masa kau bilangnya orang sesat masuk neraka? Ini ada anak muda ini. Baru belajar agama di YouTube 3 minggu. kayak dia mi paling baik. Setelah dia belajar agama, hijrah, selalu mi pakai afwan. Jazakallah. Kaifa haluk ya akhi? Kullu binafsin sa'iqatil maut. Jangan, hey. Hijrah itu tidak sekedar pakai bahasa Arab. Biar kau pakai bahasa Arab sehari-hari, tapi kau katakan ini sesat, masuk neraka, tidak senang kau Tuhan. Ya, saya pun dimaki-makinya di Facebook. Apa ini Ustaz Dasat? Cerita sunnah-sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang begitu? Buktinya tidak ada jenggotmu. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, marah-marah mamanya. Cek. Dia bilang kasih kotor-kotor ini bantal Ustaz. Jangan ya. Katanya bid'ah itu tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gara-gara tidak ada pada zaman Nabi bid'ah, maka tolong kalian penceramah yang suka bid'ah-bid'ah, jangan kau pakai mic. Kenapa ini mic tidak ada pada zaman Nabi? Apa? Mau dengar? Hei, ya, apa lagi? Jangan kau sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Saya kalau ada ustaz sombong sekali soal ilmu, saya tanya saja, apa artinya lif lam mim? Apa artinya lif lam mim? Diam aku dan lu tahu. Apa yang kamu sombongkan? Jangan sombong. Allah cabut ilmumu, pikun kau. Ada obatnya pikun? Ada? Tidak ada. Ini kau mau pikun. Ada orang sombong sekali, banyak sekali gelarnya. Begitu mau pensiun mulai pikun-pikun. Ditanya sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya kalau kau mau mengajar. Dia bilang suaminya dalam hati, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Apa kau mau sombong, tidak bisa kau bedakan mana pembantu, mana istrimu. Jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ini, besok dia pura-pura pikun. Masuk kamarnya pembantu, didapat sama anak. Kau kira mamamu nak? Ibu, banyak kelakuan laki-laki aneh sekarang. Ada kakek-kakek, selalu dia panggil istrinya, sayangku, bikinkan kopi. Sayangku, ada tamu. Sayangku, bukakan pintu. Nabi bilang cucunya, kakek romantisnya, panggil nenekku terus sayang. Langsung Nabi bilang, kakek, sikut dulu nak. Kenapa kek? Jangan ku ribut, ku lupa namanya nenekmu. Jadi kalau ada ibu-ibu suka dipanggil saya, hati-hati kok. Nalupe semutu. Saya juga diprotes sama kawan. Sebab HP saya itu tidak pernah ada fotonya istriku. Tidak pernah ada fotonya istriku di Instagram. Tidak pernah ada fotonya istriku di Facebook. Tidak ada fotonya istriku di dompet. Saya dibilangi sama sepupu-pupu. Kenapa itu tidak pernah tahu ada foto-fotonya istrimu? Saya bilang, kan saya sudah hafal fotonya mukanya istriku. Untuk apa saya pasang-pasang fotonya? Nah, saya sudah hafal. Jadi ibu-ibu ya selalu dibawa fotonya, hati-hati kok, tidak ada hafal mukamu suamimu. Salatullah ala toha, salatullah salamullah. Satu, penyebab sombong, tambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya jabatan. Tadinya rakyat biasa, tiba-tiba jadi anggota DPR. Yang kau sombong, kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih kau. Kalau kau tidak terpilih lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kau mau sombongkan? Jadi sekda mau sombong. Kau jadi sekda karena bupati senang sama kamu. Biar bupati senang sama kamu, kapol istrinya bupati tidak senang, tidak jalan. Apa? Apa yang mau disombongkan? Film manager. Jangan kau sombong, pensiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Iya. Yang ketiga, penyebab datangnya kesombongan. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah. Dia ambil hartamu. Belajar dari Palu, tsunami Aceh. Kaya tadinya kena tsunami, sak, hancur dalam beberapa menit, miskin. Okelah, masih ada mobilmu, masih ada rumahmu, masih ada kekayaanmu, tapi kau sombong, Allah titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Banyak uangmu tapi tidak ada bisa kau makan. Ada orang di kampungku, Pak, banyak duitnya tapi dongo-dongo. Nah, beliau enak kena kalah asal tas. Sakit kak Haji, sakit kak. Saya bilang, sakit apa kak Haji? Nah, bilang anu nak, kombinasi. Maksudnya dia bilang, satu mau gula, satu tidak mau. Bukan kombinasi, komplikasi. Beh, istrinya pulang melahirkan. Saya tanya, Bu, dari mana? Dari melahirkan. Kenapa cepat sekali? Nah, baru 7 bulan sudah melahirkan. Nah, bilang itu mistas, karena saya melahirkan temperatur. Bukan temperatur, prematur. Jadi aku bilang, jadi mana mi anumu anakmu? Nah, bilang itu mi karena terlalu cepat lahir, dikasih masuk di kabulator. Bukan kabulator, inkubator. Hei, jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Banyak duitmu tidak ada bisa kau makan. Saya banyak lihat orang kaya, duitnya miliaran, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau kita dilarang makan nasi? Saya ini pernah diundang ceramah ke Milan, Itali. Tahu Milan? Itali, tahu? Tahu? Tahu? Tahu? Tidak tahu? Itu Milan, bone terus belok kiri sampai jene Ponto. Coba. Saya 2 hari dikasih roti terus. Pizza lah dikasih. Spaghetti, saya bilang, makanan apa kau kasih saya ini? Saya ini orang Bugis. Nggak goyang itu perutku kalau nggak kau kasihkan nasi. Cari kangen nasi, nggak mau keceramah kalau nggak kasihkan nasi. Baru 2 hari nggak makan nasi, menderita saya, Pak. Ini tahunan tidak bisa ketemu nasi. Pada duitnya miliaran. Dilarang makan daging. Dilarang makan pedas. Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Apa yang bisa namakan? Ubi jalar. Uangnya 2 miliar ubi jalar. Bisa namakan. Dia ke dokter. Dia bilang, dokter, Pak Haji, selama Bapak aktif di PT Petrochina, Bapak tidak pernah kena sinar matahari, tidak pernah kena matahari, selalu pakai AC, masuk mobil AC, keluar dari mobil masuk kantor AC, keluar masuk lagi mobilnya AC, sampai rumah AC lagi. Bapak mulai besok, supaya sehat kembali, keliling ke kantor ya, jangan pakai baju, supaya kena kok matahari, pakai celana pendek saja, jangan pakai topi, supaya kena semua badanmu. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia pagi-pagi di perusahaan. Tidak pakai sendal. Tidak pakai baju. Keliling. Apa bedanya sama gembel? Apa? Apa yang kau sombongkan? Maka jangan sombong. Hei, yang keempat, penyebab datangnya kesombongan, kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat. Hei, mulai sombong. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan. Satu di antaranya, kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya sombong, masih ada harapan. Orang bilangnya kaya, tinggi pangkatnya, banyak duitnya. Sombong ya wajar lah, ada pangkatnya, banyak duitnya, cakep, terkenal, ya wajar. Tapi ada orang juga saya lihat pengangguran, tidak terkenal, tidak jelas mukanya, busuk keteknya, bau mulutnya, sombong lagi. Ini bukan lagi temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, penyebab putusnya persaudaraan, satu politik, dua kesombongan, yang ketiga sangka buruk. Sangka buruk, orang yang buruk sangka pecah persaudaraan. Di kantor ini kalau terlalu banyak pegawainya suka sangka buruk, pecah ini kantor, tidak akan maju. Dimutasi tiba-tiba, kenapa saya ini sudah 10 tahun kerja kok dimutasi tidak punya jabatan, itu anak muda baru masuk 3 tahun kok dipromosi. Woi bos, betul dia baru 3 tahun tapi otaknya Pentium 4. Kamu sudah 10 tahun tapi otakmu Pentium 1. Lambat loading. Dijelaskan, bikin surat. Siapa? 2 hari. Mana surat? Siapa? Sudah, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Banyak ini pegawai. Ayo, jangan sangka buruk. Ya, sudah pilkada kalah sangka baik. Saya 2013 ikut pilwali Makassar, 10 pasang calon. Kalau Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Eh, namanya sangka baik. Saya juara 2, bukan kalah. Sangka baik. Saya daftar tentara tamat SMA, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya? Kenapa kau kasih lahir saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse 2 bunga di sininya. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Temanku pakai baret merah karena dia reserse. Tapi alhamdulillah saya jadi ustaz pakai baret putih. Mulai baret hitam sampai baret merah, kucara maiko semua. Sangka baik, jangan sangka buruk. Di kantor ini jangan sangka buruk. Tiba-tiba kau dimutasi tempat yang tidak baik, sangka baik. Oh, berarti manajer ingin saya belajar lebih baik. Ah, itu namanya sangka baik. Jangan sangka buruk. Jangankan sebuah perusahaan, jangankan sebuah organisasi, kabupaten, rumah tangga saja tidak akan pernah maju dan bahagia kalau suami sangka buruk sama istri, istri sangka buruk sama suami. Istri suka sangka buruk sama suaminya, suaminya nak jadikan tahanan kota. Baru keluar 1 jam menelpon, di mana kau pak? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Jangan kuribu, nak dengar semua teman malu-malu orang. Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Itu aku nak combok. Ada begitu di sini? Ada? Ini semua ini. Siapa mau ambil suamimu yang jelek? Ada memang itu perempuan. Nah, jadikan tahanan kota suaminya. Pulang suaminya, nak periksa langsung HP-nya. Bagaimana suamimu? Tidak cepat mati. Di kantor ngisap asap. Di jalan dimaki-maki. Sampai di kantor dimarah-marahi sama bosnya. Kau pergi ke siang warung kopi, baru 10 menit duduk, kau panggil ini. Sampai di rumahmu, kau marah-marahi. Bagaimana suamimu tidak cepat mati? Tidak pernah bahagia. Kau periksa terus HP-nya. Bagaimana tidak senang jantung? Tidak dapat, tidak dapat. Mati marah. Kaca cepat mati suamimu. Jangan tawa. Serius orang ini. Memang ini ibu-ibu ini. Hei bu, kita kira itu enak jadi suami. Itu suami kasihan, pagi-pagi dia tinggalkan rumahnya. Dia carikan kau supaya bisa kau nabedlikan berlian. Dia carikan kau uang supaya bisa kau pakai baju baru nak hargai kau tetanggamu. Dia carikan kau uang supaya bisa kau pakai emas pulang kampung nak hormati kau sepupumu. Itu nak pikir sama suamimu. Mana pernah kau pikir bagaimana supaya suamiku bisa emas? Tidak pernah kau pikir itu bagaimana saya belikan suamiku emas. Yang kau pikir bagaimana ini mas saya jual. Tidak gampang itu jadi suami. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga ibu ditanggung. Ibu yang tidak sholat, suamimu disiksa. Ibu tidak pakai jilbab, suamimu ditanya. Sementara suami, kalau dia maksiat, istrinya tidak ditanggung. Suamimu tukang judi, suamimu pemabuk, suamimu koruptor, kau baik agamamu, tidak ada urusan. Suamimu masuk neraka, kau masuk surga. Kau nyejang, kau suka ngomel. Baik itu kalau cantik kau. Macomo, galak mandre, Indomie 3 bungkus dia habisi. Tidur kita tidak pernah tombai, mengorok. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Hei, baik tong itu kalau pulang ki kau, pulang ki dari kantor, kau tiba di rumah, hei, dimarah-marah lagi bos tadi bu. Ih, suaminya, istrinya masuk dan hibur suaminya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Sambil tarik tangannya suaminya masuk kamar. Begitu suaminya lihat kamar berantakan, marah-marah suaminya. Dia peluk suaminya dari samping, baru dia cium sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Weh, enak perasaannya suamimu. Ini tidak pulang suaminya. Balik ke sekop, kenapa terlambat? Ini semua ini. Ngomel aja kerjanya. Hei. Bu. Ada yang pernah tanya di Makassar. Ustaz, bagaimana itu supaya suamiku betah di rumah? Tak pernah dia mau tinggal. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah. Saya bilang, bu, ada orang suami istri, dia ngomel aja kerjanya istrinya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja itu istrinya, hobinya ngomel. Suatu ketika suaminya berpikir, bagaimana supaya suami istriku tidak berhenti dia ngomel. Dia bawa pergi toko perhiasan. Dia belikan perhiasan. Sudah dia belikan perhiasan, senangin istrinya. Dia bilang, suaminya, aku bawa kemana ini? Wah, dia ingat, di kampungnya ada sumur tua. Usianya ini sumur 400 tahun nih. Nabi bilang suaminya, dek, lihat kau beda itu sumur, ada ndak airnya? Tidak ada, kak. Lihat kau baik-baik. Tidak ada, paling ada ini sampai lutut. Dalam hatinya suaminya, aman jin. Begitu dekat dengan sumur, dia dorong istrinya masuk. Pak, jatuh. Ngomel kau di dalam situ. Mak jalok no, ndak ku dengar juga. Suaminya santai-santai lah di atas. Ngomel mak kau, ndak ku dengar, ngomel. 1 jam kemudian tiba-tiba dalam sumur, ada keluar makhluk hitam tinggi besar. Wah, kaget suami. Hei, siapa kamu? Nabi bilang, ini yang keluar. Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Saya tidak tahan, lebih saya lari. Coba, jin saja 400 tahun nak kasih lari. Apalagi suamimu yang sudah pengangguran. Hei. Berhenti ngomel. Tidak betah kita laki-laki kalau kau suka ngomel. Itu sangka buruk saja. Ya. Tiba telpon suaminya curiga. Siapa telpon kau? Siapa telpon tahu? Bagaimana suamimu tidak bohong? Kita jujur. Kau marah. Tapi kau dibohongi. Itu ada saya temanku SD. Sampai sekarang dia suka telpon saya. Cewek. Saya mau blokir. Tidak enak. Nanti dia bilang saya sombong. Mana caranya? Saya mau terima. Takut tidak enak sama istriku. Mengganggu perasaannya. Terpaksa kutulis di HP-ku. Siapa namanya? Penjual batu bata. Begitu dia bunyi telepon, berteriak mamanya cek. Ustaz, penjual batu bata. Jangan kongkat tagihan itu. Bagaimana kau tidak dibohongi? Karena kau suka ngomel. Pak, ada cerita begitu, Pak? Ada? Rumus menghadapi perempuan suka ngomel, sabar. Sabar jaga. Kalau dia marah-marah, Pak, dia maki. Jangan maki layani. Kenapa? Makin dilayani, makin menjadi-jadi. Lebih diam. Kenapa? Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Ditanyakan dua, muncul yang tiga. Selesai semua ini, nak ungkit lagi yang 4 tahun yang lalu. Nah, itulah perempuan itu begitu. Maka lebih kau diam, kalau perlu makan obat tidur. Ingat ini semua ini nih. Ya. Ah, kalau ngomel istri, rumusnya apa? Diam. Pakai ilmunya Abu Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab, Pak. Ya. Lihat sibuknya itu perempuan. Orang lihat jam belum, belum apa? Orang cuma lihat jam. Coba, Umar bin Khattab itu, Pak, itu iblis saja kalau berpapasan sama Umar, minggir itu Umar. Iblis, minggir. Berpapasan Umar dengan iblis, minggir itu iblis. Begitu hebatnya itu Umar. Tapi suatu ketika ada sahabat, Umar jadi presiden waktu itu. Ada sahabat, istrinya suka marah-marah, ngomel. Dia mau pilapor sama Umar. Mudah-mudahan Umar panggil istrinya dinasehati. Ternyata begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Kan gak jadi, dia bilang, Umar aja dimarahi. Pulang. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarah-marah sama istri, kok diam-diam. Dengar jawabannya Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anakku. Ibu-ibu, masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Pak, itu istri 9 bulan 3 hari tidak tengkurap. Kita 1 bulan saja tidak tengkurap, pusing, Pak. Coba. Itulah hebatnya perempuan, hamil. Coba kasihan ibu-ibu hamil itu, jalannya aja susah. Oh, mesu nih. Iya toh? Duduk pakai standar samping. Iya ibu toh? Paling kita laki-laki menderita kalau ngidam. Tiba-tiba minta mangga malam-malam atau es krim. Si bayi itu ada di Makassar, bapak-bapak telepon, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Bahaya itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya bilang, Jako, berhenti, kau udah kasih bodoh-bodoh ke itu istrimu. Coba, yang kedua, kata Umar, saya selalu sabar menghadapi istriku ketika ngomel. Kenapa? Saya bayangkan dan berterima kasih bagaimana susahnya itu perempuan melahirkan. Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang dia istri fail manager, keluar kau nak? Tidak. Tetap buat. Iya toh. Yang ketiga, kata Umar, begitulah saya sabar menerimanya karena saya bayangkan betapa susahnya menyusui anak. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Hei. Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Apalagi kalau usianya anak tak 7 bulan, tumbuh giginya. Pasti ibu semua pernah rasakan tuh. Mutuaka. Ayo. Iya toh? Masih ingat, Bu? Ada enggak waktu digigit terus, kok gigi saya? Tidak, dia bujuk. Lepas kuda. Siang anaknya, malam bapak. Apa? Enggak menderita. Makanya, bapak-bapak kalau ngobel marah istrimu, kau diam saja, bayangkan susahnya jadi istri. Gajimu cuma 5 juta. Cicilan mobil, cicilan rumah, anakmu sekolah, 5 juta dia pegang istrimu untuk 1 bulan, tak masuk di akal untuk zaman sekarang 5 juta bisa hidup 1 bulan. Tapi itulah hebatnya perempuan, dia mampu atur uangmu. Hanya kalau perempuan ngomel, diam saja. Kalau perlu kau makan obat tidur. Ustaz, kenapa ini saya sudah 10 tahun merantau ke Tanjung Jabung Timur, tinggalkan Jawa, tinggalkan Sulawesi, tinggalkan Irian, saya datang merantau ke sini. 10 tahun saya kerja, saya tidak bisa lepas dari kredit, saya tidak bisa lepas dari cicilan. Kenapa, Ustaz? Karena kau hianati istrimu. Tak mungkin rezekimu baik kalau kau bohong istrimu. Tak mungkin rezekimu bagus kalau kau hianati istrimu. Alasan rapat-rapat ternyata kopi merapat. Tak mungkin. Ya. Coba lihat kasihan itu perempuan. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan saudaranya. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan ibunya yang pernah mengandungnya 9 bulan. Datang ke Tanjung Jabung untuk ikuti suaminya. Setelah sampai di Tanjung Jabung, kau hianati istrimu. Pantas Allah tutup pintu rezekimu. Makanya muliakan istrimu. Rasulullah berapa istrinya? 11. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada yang dihina. Tidak pernah ada satupun istri Nabi mengatakan, saya menyesal menikah sama kaum Muhammad. Semua 11 bahagia. Kita satu saja istri tak menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah sangat menyayangi istrinya. 11 istri Nabi, semua istrinya dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Khadijah tidak pernah dipanggil, Khadijah sini kok? Tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, tahan sini. Tidak. Aisyah beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bapak kalau sayang istri, ingin murah rezekimu, muliakan istrimu dengan panggilan khusus yang hanya kau saja dan dia yang tahu. Misalnya dia mancung hidungnya, panggil, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Dia bilang, justru giginya mancung. Kau lihatlah lehernya, cari baiknya, alisnya tebal, kau cari baiknya. Jangan kau terlalu jujur. Mentang istrimu hitam. Belum. Belum. Dia bilang istrinya, apa pisik? Masa suami istri begitu? 2. Rasulullah itu setelah sayang istri, beliau sangat romantis. Mau tahu romantisnya Nabi? Nabi kalau minum air, minum. Begini beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu dia kasih lagi suami istrinya. Dia minum satu teguk. Kasih lagi istri beliau. Minum lagi satu tunggu. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi itu Nabi, Pak. Setelah minum kasih istrinya, bekas bibirnya istrinya yang dia minum. Kalau misalnya di sini bibirnya Aisyah, di sini juga dia minum. Coba kalau Bapak minum begitu. Minum bekas bibir istri. Busuk betul mulutmu. Salatullah ala toha. Keras Pak, keras. Salatullah salam ala yasin. Alhamdulillah. Lalu sekarang apa hebatnya kalau banyak teman? Orang menyambungkan persaudaraan. 1, banyak teman murah rezekinya. Saya ulang, banyak teman murah rezekinya. Ibu berdoa, datang ke masjid, ya Allah bukakan pintu rezekiku. Apakah tiba-tiba uang jatuh dari langit-langit? Ya Allah mudahkan rezekiku. Apa uang langsung keluar dari tegel? Tidak. Lalu uang itu siapa yang bawa? Tangan-tangan manusia. Artinya, makin banyak sahabatmu, makin banyak tangan yang ngantar duit kepadamu. Saya, di Makassar, hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana saya ada yang bayarkan. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Kenapa? Saya sampai di pasar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada isi beras, isi telur. Saya bilang, berapa Ji? Ustaz. Nggak usah, anda enak masih pagi-pagi Ji. Nggak usah Ustaz, dalam hatiku. Memang itu yang kutunggu. Coba. Ayo, banyak teman, murah rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalahmu. Saya ke kantor Polres, mau perpanjangan izin. Begitu saya keluar dari mobil, dilihat sama Polres, Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Komandan. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Kenapa ini Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Panggil Kasat Lantas. Pak Kasat, Tolong bantu Ustaz selesaikan cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uang. Dosa kau uang Ustaz kau makan. Selesai, Pak. Yang ketiga, banyak teman panjang umurnya. Kenapa? Banyak yang doakan. Bayangkan, Pak. Saya ini orang bilang, kuatnya ini Ustaz. Tidak pernah istirahat. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jalan, naik mobil, naik motor, naik laut. Wah, macam-macam. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi bukan laki-laki di Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Saya sehat, Alhamdulillah. Karena banyak jamaah yang doakan saya. Di Facebook selalu didoakan. Di Instagram didoakan. Mudah-mudahan Ustaz sehat walafiat. Mudah-mudahan ujang panjang umur. Mudah-mudahan Allah rahmati hidup Ustaz. Banyak yang doakan. Maka bodoh dan merugi orang yang selalu memutuskan persaudaraan. Di kantor ini tegakkan persaudaraan. Yang keempat, orang yang banyak teman kuat hidupnya. Maka kata Nabi, kalau kalian mau hebat, waqtasimu, kata Al-Quran, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan ayat lain Allah jelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara seperti badan ini, kata Nabi. Coba lihat badan ini, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Iya toh? Anak muda lagi jalan, tahan tuh kakinya, sep, kaki tahan tuh, anggota badan ikut berpartisipasi. Pertama yang mencari mulut, yang kedua matanya cari mana, yang ketiga mulutnya meniup, empat tangannya mengusap. Tidak ada orang jalan tahan tuh kakinya, sep. Siapa suruh kau pergi jalan? Jalan kau lagi, jalan kau. Tidak ada toh? Begitu juga kita di Tanjung Jabung Timur. Ada perusahaan Petrochina, ada anggota DPR, ada pengusaha, ada kontraktor, ada rakyat biasa, ada nelayan, ada tukang kebun. Berbeda tempat kerja dan fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat Tanjung Jabung Timur. Tak boleh anggota DPR berkata saya lebih hebat. Tak boleh sekda mengatakan saya lebih hebat. Tak boleh manajer mengatakan saya lebih hebat. Semua hebat. Di kantor ini Petrochina, tak boleh manajer menghina security. Kenapa? Kalian bisa bekerja dengan baik karena ini aman. Demi Allah, tidak bisa kau bekerja kalau bukan security yang amankan ini. Masa kita lagi kerja, ada batu. Itu fungsinya security. Dan kau hina cleaning service, kau bisa nyaman bekerja karena cleaning service bersihkan tempat kerjamu. Mana bisa kau kerja kalau, busuknya, pada ditek kucing. Nah, itu kerjanya itu cleaning service. Dan kau hina tujuh rumasa, kenapa? Kalian bisa kerja dengan tenang, terisi perutmu, jasanya tujuh rumasa. Ayo, dan kalian juga pegawai Petrochina, jangan kemana-mana, mau sedikit-sedikit ribut. Saya tadi lewat-lewat sini, keterlaluan pegawai di sini kalau masih mau ribut. Luar biasa ini anaknya tempat kita kerja, Pak. Nyaman, bersih, luar biasa. Berapa banyak orang setengah mati cari uang, belum tentu dapat tempat kerja seperti ini. Dapat lagi tempat kerja begini, belum tentu nyaman dan bersih seperti ini. Luar biasa. Maka bagaimana caranya agar perusahaan ini baik? Kalian bersatu. Bersatu, Pak. Terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania. Kenapa? Ada kecemburuan sosial dan sangka buruk. Mulut berkata, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini saya tidak mau mengunyah. Kenapa? Setengah mati saya mengunyah. Kenapa perut yang kenyang sendiri? Dia bilang tangan, kau betul. Setengah mati ku siap kau, kenapa yang perut kenyang? Nah dia tidak bekerja. Rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, sepertinya ada ketidakadilan. Perut tidak bekerja, kok dia kenyang sendiri. Mulai hari ini, mau gak makan? Setuju? Setuju! Mulai pagi tidak mau makan. Siang, tangan tidak mau menyuap. Mulut tidak mau mengunyah. Kaki tidak mau melangkah. Mata tidak mau mencari. Mogok! Hari pertama masih tahan. Hari kedua, mulai mogok. Matanya tidak bisa dibuka. Hari ketiga, akhirnya tidak bisa lagi goyang. Rapat darurat lagi. Saudara-saudara sekalian, betul saya mengunyah, kata mulut. Betul kau menyuap, kata tangan. Betul saya mencari, kata mata. Betul saya melangkah, kata kaki. Betul perut kenyang. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat saja. Setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh. Sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini, mogok, makan, berhenti. Merugikan diri sendiri. Begitu juga di sini kantor. Kalau ribut dan mogok, siapa yang rugi? Dasat, bukan siapa kalian pegawai-pegawai yang ada di sini. Maka berkewajiban, masyarakat yang ada di sini juga wajib melindungi perusahaan ini. Kenapa? Kalau ada di perusahaan ini, maka kalian akan mendapat nikmatnya. Salah satu buktinya malam ini, saya bisa hadir di sini karena jasa-jasanya Petrochina. Kalau pengurus masjid mau kasih datang saya, mahal tiket. Nah ini ada Petrochina, maka kalian semua warga masyarakat wajib menjaga perusahaan ini supaya bekerja dengan baik. Ini yang disebut bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tema yang kedua, ini tadi kebersamaan. Sekarang profesionalisme. Minum dulu. Salatullah salam. Yang selawat saya doakan sehat walafiat, lunas utang-utangnya. Allah. Mulai mi lobet, ku dengar tidak seperti tadi pertama. Saya yang ceramah, dia yang lobet. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme tentu bagi pegawai. Bapak-bapak pegawai, kalau kalian mau profesionalisme, kata Nabi, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Belajar. Belajar, Pak. Ada waktu senggang, 14 hari kerja, 14 hari libur, gunakan 14 hari itu untuk belajar. Kuliah. Saya miskin, Ustaz. Gaji pas-pasan. Kau miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Saya kalau lihat orang tua saya yang tidak ada kerjanya, Pak, hanya petani penggarap, tidak mungkin sekolah saya bisa tinggi seperti ini. Tapi saya selalu yakin, Tuhanku maha kaya. Allah maha kaya. Bapakku cuma bilang, sekolah kau nak, rezekimu kau punya rezeki. Bapakmu lain rezekinya, kamu lain rezekimu. Jangan kau putus sekolah, sekolah kau nak. Alhamdulillah. Apa hebatnya orang sekolah? Hah? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya? Dasar. Biar saya terlambat, di depan duduk. Ustaz. Ya Ustaz. Apa bagiannya? Lihat kuenya. Ibu-ibu apa dia? Kolombus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Terus dos. Sudah dapat satu, dah bilang belum. Nak kasih basi di patana. Kegai depa kasih depa. Kolombus, kelompok ibu pembungkus. Pak Doko. Adik-adik belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana?" Ibu-ibu, kalau saya pilih, ibu-ibu saya kasih handphone dengan buku, pilih mana, Ibu? Buku, pek. Pencitraan. Ali pilih harta atau ilmu? Ali bilang saya pilih ilmu. Kenapa? Ada tiga kelemahan ilmu dibanding harta. Satu, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 500 ribu, kasih masuk kaleng-kaleng, bele-bele gembok. Ini bele-bele sudah digembok, kasih masuk lemari digembok. Sudah berapa gemboknya? Dua. Keluar kamar, gembok kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga itu uang. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Bapak file manager. Coba lihat. Dilindungi. Di mana-mana ada security. Di rumah beliau diawasi. Kenapa? Karena beliau cerdas. Maka dilindungi. Pak Sekda dikawal oleh Satpol PP, polisi setengah. Ayo, kemana-mana dikawal. Ya. Yang kedua. Kata Ali, ilmu Kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada orang sepupu dulu di kampung, banyak sawahnya, banyak tambangnya, tambaknya, banyak empangnya, tapi tidak ada sekolahnya. Wah, menderitalah dia, mau pergi telepon anaknya. Dia masuk, waktu itu belum ada namanya handphone. Masuk wartel, dia bukalah nomor teleponnya anaknya. Dia ambil. Halo, halo, ambokmu nak, halo, ambokmu. Bagaimana mau nyambung, kau tidak pencet dulu nomornya. Pencet dulu, nah, Pak Guru kan nak, aku pencet, sudah itu. Haji, sudah, yang di telinga, nak simpan di mulut nah. Yang di mulut, nak simpan di telinganya. Tak balik itu. Tak nak dengar. Halo. Halo. Apa pun nak dengar, nak terbalik. Aku bilang, Haji, terbalik. Halo. Tak balik, Haji. Loha. Loha. Aduh, bukan halo, nak terbalik. Coba. Diajaklah pergi makan sama anaknya. Banyak duitnya. Diajak makan ke restoran di Makassar. Enak itu restoran. Restoran mewah. Selesai makan ditanya sama anaknya, bagaimana mbok? Enak ji? Hanya mama? Baik, enak semua anak. Enak sekali semua itu makanan tadi. Satu saja tidak kusuka. Setengah mati kutelan tidak mau masuk. Nah bilang anaknya, yang mana pak? Dia bilang itu yang tipis putih. Tisu. Ini banyak banyak tapi beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ibu-ibu tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dong kok, beleng-beleng. Banyak duitnya tapi beleng-beleng. Dia pergilah ke mall. Begitu dia lihat mall, ada tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun. Tak buka, ada tulisannya open. Wih, besar nak pembikin kue nak. Nah bayangkan lagi open, buat bikin kue mantega di kampungnya. Wih, lopona nak sepa buah bepan ini. Terbuka. Ada orang Cina masuk. Woi, jangan kau masuk. Panas, mapelah aja utama. Masuk orang Cina, kan putih orang Cina. Masuk, tertutup. Selang beberapa saat terbuka. Keluar orang Afrika. Dia bilang, aku bilang, memangnya kau masuk, hangus bako. Padahal layak masuk, layak keluar. Beleng-beleng. Itu banyak uangnya, tapi dogo. Makanya dedek, sekolah kok dek. Sekolah. Maka Pak Sekda besok panggil Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, cari kota tamatan SMA yang masih kelas 3 mau tamat nanti, cari yang baik nilainya, kasih kuliah. Kemana saja mau kuliah, kita jamin SPP-nya, kita jamin beasiswanya, kuliahkan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ah, berikutnya kata Nabi, kata Ali, kalau harta tidak tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau dapat harta. Mana contohnya? Dengan ilmu dapat harta. Saya tidak pernah bingung pak. Orang sekarang stres kemana-mana naik tiket mahal. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Hebatnya lagi, saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Gara-gara apa? Ilmu. Makanya sekolah kok dek. Jangan kau putus asa. Dek, ibu-ibu, pas sekolah nak tak. Jangan ki. Hah? Jangan putus asa, sekolahkan. Perut, ini rezeki Allah yang atur. Allah yang ngurus itu rezekinya anakmu. Jangan kau putus asa. Ini soal perut, jangan kau putus asa. Nanti kau bilang, apa kau makan nak? Allah punya urusan. Penting bekerja. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa nama makan cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, cicak. Satu terbang. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Tapi Allah masih ingat lagu tak waktu kecil. Cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak nak bila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Terus. Emangnya saya tukang parkir? Terus, terus, terus, terus. Ustaz sini, bos. Ya, capek, Pak, capek. Saya baru tiba. Ini tadi dari, enggak tahu kampung apa namanya itu. Ini Jambi luar biasa, Pak. Kita keluar mobil, ngisap asap. Masuk mobil, kencang ombak. Aduh, luar biasa ini Jambi, Pak. Ya, nah, makanya dek, kau sekolah. Kau jadi pejabat supaya kau perbaiki ini jalanmu. Nah, jangan mau kau demo kiri kanan. Doakan saja pejabat-pejabat yang nakal ini cepat pensiun sakaratil maut. Kau ganti. Kau sekolah baik-baik. Sekolah kau. Tunjukkan setelah kau sekolah, bagus ilmumu, jangan kau ikuti jejak-jejak rampok. Kau bangun ini kampungmu. Karena kalau bukan kau yang bangun kampungmu, tidak mungkin orang lain mau datang bangun kampungmu. Bagaimana kau bisa bangun kampungmu? Salah satu dengan cara ilmu. Kau sekolah baik-baik. Sudah itu kau perbaiki dirimu. Insya Allah kau jadi pejabat. Kau akan pair di kampungmu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada pihak manajer Petrochina yang telah menghadirkan acara seperti ini. Alhamdulillah, atas nama Muslim, kami berterima kasih kepada manajerial manajemen PT Petrochina yang telah berupaya dan berikhtiar semampu untuk menghadirkan acara-acara. Woi, belum pi berhenti orang. Baca doa dulu. Woi, ini sudah dapat kue pulang mi. Kita baca doa dulu, ya. Ayo, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon keikhlasan untuk bapak ibu sekalian untuk menghadirkan Fatihah itu untuk almarhum bapak saya, karena bapak bisa mendengar dakwah ini karena bapak saya berhasil mendidik anaknya menjadi ustadz seperti yang bapak dengar. Sebagai rasa terima kasih bapak kepada dakwah ini, maka saya mohon keikhlasan untuk mengirimkan suratul Fatihah untuk arwah bapak saya. Bilahdatil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وكادي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha Membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, Zat yang Maha Melindungi, lindungilah perusahaan ini, ya Allah. Tempat kami mencari nafkah, ya Allah. Berkahi tempat ini, ya Allah. Berkahi usaha kami, ya Allah. Jauhkan dari praktek-praktek kemaksiatan. Dan jadikanlah pekerjaan kami di tempat ini pekerjaan yang mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memelihara, peliharilah karyawan yang ada di tempat ini, ya Allah. Lindungi dari pekerjaan mereka, ya Allah. Berikanlah mereka ketentraman, keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja, ya Allah. Lalu jadikanlah pekerjaannya menjadi ladang amal mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di tempat ini kami mencari nafkah. Jika di tempat ini rezeki kami masih di atas langit, turunkan, ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan segala penghasilan kami di tempat ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa kami. Rabbana la tusik kulubana ba'da isadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik kulubana ba'da isadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.